Apakah boleh meniup nasi yang panas? Dan apakah benar yang tidak boleh itu meniup air yang panas saja? Ya. Tadi kita sebutkan hadis Nabi wala yatanaffas fil ina. Ya. Memang tidak disebutkan di sini secara jelas yang ditiup nasi atau air. Ya. Namun seandainya pun hadis itu terkait dengan air, bukan berarti hanya itu yang dilarang. Kalau memang illahnya sama, kalau memang illahnya sama. Dan di sini tidak ada perbedaan yang signifikan, ya, antara meniup air dengan meniup nasi. Ya. Sehingga wallahu a'lam, secara hukum nampaknya sama saja. Meniup air, meniup nasi, sama saja. Jadi lebih baik wallahu a'lam untuk meniup nasi pun kita hindarkan. Ya. Yeah.